Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin yang diadakan di ma'had kita, yaitu ta'lim bainal maghrib wal isya. Dan pada kesempatan kali ini, memanfaatkan kekosongan yang ada karena para asatidzah sedang berhalangan atau mengisi di tempat yang lainnya, maka insyaallah ta'ala kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bait yang ke-34 yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wala ta'tafit ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Nah, kata Nadhim rahimahullah di dalam bait ini, wala ta'tafit, dan janganlah engkau memiliki akidah, janganlah engkau berkeyakinan, ra'yal khawarij, dengan pendapat khawarij, innahu maqalun, sesungguhnya itu adalah perkataan, ya maqal, perkataan ataupun pendapat, liman yahwahu, bagi siapa yang condong kepada pendapat tersebut, yurdi wa yafdahu, maka akan menghancurkan dan membinasakan. Nah, bait yang ke-34 ini peringatan dari An-Nadhim rahimahullahu ta'ala, tahzir beliau dari akidah khawarij. Beliau memperingatkan umat, ya, memperingatkan kita semua untuk tidak berakidah dengan akidah yang dimiliki oleh kaum khawarij. Nah, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam syarahnya, al-khawarij firqatun min firaqid dalal summu bil khawarij. Khawarij itu adalah suatu firqah dari firqah-firqah yang sesat, yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Summu bil khawarij, mereka dinamakan dengan khawarij, li'annahum kharaju an ta'ati ulatil umur, karena mereka keluar, ya, khuruj, ya, melakukan khuruj, keluar dari ketaatan kepada waliul amr, ya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, maka mereka dinamakan khawarij, dari kata kharij, khuruj, keluar, ya, jadi mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin serta mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Nah, ya, kenapa mereka dinamakan dengan khawarij? Wa awwalu ma kharaju kharaju ala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi khilafatih. Dan pertama kali mereka melakukan khuruj, melakukan pemberontakan Ya, keluar dari ketaatan adalah mereka khuruj, memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di masa kekhilafahan beliau. Ini pertama sekali muncul firqah Khawarij. Adapun cikal bakal pemikiran Khawarij ini sudah muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pemikirannya itu sudah ada. Nah, bibit-bibit pemikiran Khawarij sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimulai dari kisah Dzul Khuwaisirah. Ya. Dzul Khuwaisirah yang ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta ghanimah kepada, ya, pasukan beliau, pasukan perang, para sahabat. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta ghanimah itu lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam dalam rangka untuk mengikat hati mereka. Nah, dan sahabat mendapat bagian yang sedikit, lebih sedikit daripada bagian yang didapatkan oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Maka ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad, fa innaka lam ta'dil, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil." Nah, ya, maka ini cikal bakal muncul pemikiran Khawarij dari orang ini, Dzul Khuwaisirah. Tapi belum berupa, ya, firqah, kelompok, masih pemikiran. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan nanti akan keluar dari anak keturunan orang ini, ya, yang kalian itu akan merasa rendah ibadahnya, ya, salat kalian dibandingkan salat mereka. Bacaan Al-Qur'an kalian dibandingkan bacaan Qur'an mereka, itu kalian tidak ada apa-apanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Ini cikal bakal munculnya pemikiran Khawarij. Adapun firqah Khawarij, ya, yang berupa kelompok jamaah, itu muncul di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib. Dan tahlir, ya, peringatan dari pemikiran Khawarij ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat Suhail Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Ya, ketika beliau Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang tabi'in, ya, "Hal sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'anil khawarij syai'an?" Nah, apakah engkau mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan sesuatu terkait dengan Khawarij? Maka kata Sahal bin Hunayf, "Na'am." Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan sambil menunjukkan tangan beliau ke arah Irak. Ke arah Irak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minhu qaumun yaqra'un al-Qur'an, ya, la yujawizu taratiyahum, yakhrujuna minal Islam yamruku sahmin muruku sahmin minar ramiyah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari sana, sambil beliau, ya, menunjuk ke arah Irak. Nah, karena cikal bakal munculnya firqah Khawarij itu dari Irak. Nah, sekarang pun kalau kita saksikan firqah Khawarij yang paling terkenalnya, ya, yang paling terdepannya adalah ISIS. Nah, ada di Irak, Suriah, dan yang lainnya. Nah, maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul dari sini, dari sana, dari arah Irak, suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran akan tetapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ini bacaan Al-Quran mereka itu tidak sampai melampaui kerongkongan mereka. Nah, yakhrujuna minal Islam, mereka keluar dari Islam, muruku sahmin minar romiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, ya, melesat panah, anak panah yang melesat dari sasarannya. Nah, ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan khawarij. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, ya, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-khawariju kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya penduduk neraka. Ya. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anjing, sesuatu yang sangat hina, hewan yang hina. Kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka. Nah, maka khawarij mereka adalah anjing-anjing neraka yang menghalalkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, ya, dan mengkafirkan kaum muslimin terhadap dosa-dosa besar mereka. Ini khawarij. Baik. Waqalu, dan mereka mengatakan, limadza tuhakkimur rijala wallahu jalla wa ala yaqul inil hukmu illa lillah. Nah, dan mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau, ya, berhakim dengan manusia, dengan laki-laki, ketika terjadi peperangan Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, ya, perang di antara para sahabat, perang Siffin, yang mana ini merupakan fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang mana mereka semua adalah para sahabat, mereka adalah sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia. Muawiyah bin Abi Sufyan juga sahabat yang mulia. Ya, terjadi perselisihan di antara mereka, yang kita sebagai ahlus sunnah, ya, tidak diperbolehkan untuk kita berbicara, mengomentari apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Cukup kita menyebutkan khalas. Ya, bahwa saya terjadi fitnah, terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib, pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang mana kedua belah pihak, pihak Ali bin Abi Thalib dan pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum, mereka hendak mengadakan sulh, mengadakan islah, ya, mengadakan perdamaian. Yang masing-masing dari kedua belah pihak mengutus satu utusan, ya, sebagai penengah, hakim di antara kedua belah pihak. Yang mana dari pihak Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin Ash radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka adalah semuanya sahabat. Ya. Semuanya adalah sahabat. Nah, maka sebagian orang, ya, yang mereka adalah orang-orang khawarij, mereka tidak setuju dengan diadakannya, ya, tahkim yang diadakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ya, karena mereka menganggap, kenapa mereka berhakim kepada manusia, berhukum kepada manusia? Nah, dan mereka selalu mendengungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap apabila kita berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menganggap seorang telah terjatuh ke dalam kekafiran apabila berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dibantah oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mendatangi markas Khawarij di dalam asar yang masyhur munadharah antara Abdullah bin Abbas ya dan orang-orang Khawarij. Ketika suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mendatangi markas orang-orang Khawarij yang mereka lagi berkumpul di tempat tersebut. Ya. Abdullah bin Abbas dalam keadaan ya, berpenampilan sangat bagus. Nah, dan berpenampilan rapi dengan pakaian yang paling baik datang ke tempat mereka. Maka orang-orang Khawarij pun mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Mahala, apa ini? Kenapa engkau berpenampilan seperti ini? Maka kata Abdullah bin Abbas, ya sungguh manusia yang terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memakai pakaian yang paling bagus. Nah, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hendak menunjukkan kepada Khawarij bahwasannya, ya memakai pakaian yang bagus ya, itu bukan perkara yang menyelisihi agama, bukan perkara yang menyelisihi syariat. Karena orang-orang Khawarij mereka adalah orang-orang yang terkenal zuhud pada waktu itu tentunya. Ya, kalau sekarang orang-orang Khawarij tentunya mereka adalah orang-orang yang senang terhadap dunia. Bahkan yang mereka kejar kebanyakannya adalah dunia. Yang dibahas perkara dunia. Berbeda dengan orang-orang Khawarij pada waktu itu. Nah, maka Abdullah bin Abbas ya berdiskusi kepada mereka dengan beberapa poin. Ya, di antara poin yang disebutkan dalam munadzarah tersebut yang ditentang oleh mereka orang-orang Khawarij adalah apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam peristiwa tahkim. Nah, maka dibantah oleh Abdullah bin Abbas, bagaimana menurut kalian kalau aku bawakan kepada kalian ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan permasalahan ini, apakah kalian mau rujuk? Maka mereka mengatakan na'am. Maka dibawakan oleh Abdullah bin Abbas beberapa ayat diantaranya. Nah, di dalam surat An-Nisa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Surat An-Nisa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya. Nah, tentang permasalahan ya perselisihan yang terjadi antara suami istri. Nah, permasalahan nusyuz. Ya, ketika seorang istri durhaka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in khiftum, apabila kalian khawatir syiqaqa bainihima akan terjadi. Ya. Kedurhakaan ya, pertentangan antara keduanya, fab'atsu, maka utuslah hakaman min ahlihi, seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Nah, maka kata Abdullah bin Abbas, apakah menurut kalian permasalahan ya, keluarga, perselisihan antara keluarga itu lebih besar daripada perselisihan antara kaum muslimin? Nah, maka mereka pun akhirnya rujuk setelah disampaikan hujah-hujah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nah, disebutkan bahwasanya yang kembali kepada sunnah dari mereka itu 1000 orang. Ya, dan yang tetap di atas mazhab khawarijnya itu yang lainnya masih kokoh di atas akidah mereka, Khawarij. Maka ini yang sering didengungkan oleh mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Baik. Walidzalika, oleh karena itu disebutkan oleh Syekh di sini, "Lamma nadharahum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adlau alaihi bihadhihi syubhah." Nah, oleh karena itu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bermunadharah melakukan diskusi terhadap mereka, terhadap orang-orang Khawarij, adlau alaihi bihadhi syubhah. Abdullah bin Abbas, beliau pun memberikan dalil kepada mereka, ya, menghancurkan syubhat mereka dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Waqalu, dan mereka mengatakan, orang-orang Khawarij, mereka mengatakan, innahu hakkama rijal. Sesungguhnya dia, Ali bin Abi Thalib, telah berhakim kepada rijal, kepada manusia, kepada laki-laki. Faqala, maka kata Abdullah bin Abbas, alaisallahu qad hakama rijal fil arnab yasiduhal muhrim. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan hakim, yakni telah mengisyaratkan, mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk menjadikan seseorang menjadi hakim di dalam permasalahan arnab, yakni dalam permasalahan kelinci yang diburu oleh orang-orang yang sedang ihram. Yakni dalam permasalahan haji, yang mana seorang yang sedang melakukan ihram, mereka tidak boleh melakukan membunuh hewan buruan. Tidak boleh membunuh hewan buruan. Faqala fi shayd. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hewan buruan yang diburu ketika dalam keadaan ihram, ketika melakukan ibadah haji. Yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahkumu bihi, yang menjadi hakim, ya, terhadap permasalahan hewan buruan tersebut adalah orang-orang yang adil di antara kalian. Hadiyan balighal Ka'bah, yang mengarah kepada Ka'bah. Maka ini ayat ini menjadi hujah, yang menghancurkan syubhat mereka. Alaihissallam, kemudian Abdullah bin Abbas menghujah mereka dengan ayat yang lainnya yang kita sebutkan tadi. Alaihissallahu hakkama rijal fi qadiyatin nusyuz fi qawlihi ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hakim seorang laki-laki di dalam permasalahan an-nusyuz, permasalahan an-nusyuz yang terjadi di tengah-tengah keluarga, ketika seorang istri melakukan kedurhakaan kepada suami. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Dan apabila kalian khawatir terjadi shiqaq, terjadi pertentangan antara keduanya, perselisihan, pertikaian antara keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan seorang hakim dari keluarga wanita, in yurida islahan, apabila keduanya menginginkan islah, menghendaki islah, perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada keduanya. Maka fahakkama rijal wa tahkimu Ali radhiyallahu anhu lirijal huwa min hadzal qabil. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang disyariatkannya untuk berhakim kepada seseorang dalam permasalahan hewan buruan ketika ihram, demikian pula dalam permasalahan nusyuz yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Wa tahkimu Ali radhiyallahu anhu lirijal huwa min hadzal qabil. Maka tahkim yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada seseorang laki-laki itu dari jenis ini. Yaitu semisal apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ini bukan berarti berhukum kepada selain hukum Allah. Pada hakikatnya ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan. Baik, maka ini syubhat-syubhat Khawarij, yang telah dibantah oleh para sahabat. Fa'in ra'a al-khawarij maqalun liman yahwahu, yakni yuhibbuhu wa yattabi'uhu. Fa'inna ra'i al-khawarij, maka sesungguhnya pemikiran khawarij itu maqalun liman yahwahu, adalah suatu pendapat, suatu perkataan bagi orang-orang yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini pendapat mereka hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Yakni yuhibbuhu wa yattabi'uh. Ini pendapat yang sesuai dengan apa yang mereka senangi dan pendapat yang mereka ikuti. Yurdi, perkataan Nawawi rahimahullah, yurdi maknanya adalah yuhliku man qala bihi. Jadi pendapat, perkataan khawarij itu akan membinasakan orang yang berpendapat seperti itu, ya, yang mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang khawarij. Li'annahu ra'yun khatirun fihi takfirul muslimin, karena pendapat tersebut, pendapat khawarij, merupakan pendapat yang sangat berbahaya, yang di dalamnya terdapat pengkafiran kepada kaum muslimin. Wastihlalu dima'ihim wa amwalihim, dan penghalalan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Wal khuruju ala wulatil umur, dan keluar terhadap pemimpin, ya, wulatul umur, sangat berbahaya. Maka pemikiran khawarij ini mengantarkan kaum muslimin untuk berani memberontak kepada pemerintahnya, kepada penguasanya yang sah, yang mereka masih muslim. Sehingga tidak heran khawarij dari zaman dahulu sampai masa kita sekarang ini, ya, aksi mereka itu sama, memberontak, melakukan provokasi, memprovokasi umat, ya, baik itu melalui media-media, media massa, media sosial, ataupun melalui ceramah-ceramah, ya, ataupun melalui khutbah di mimbar-mimbar Jumat dan yang lainnya, melakukan provokasi. Ini khawarij, kebiasaan khawarij memprovokasi umat. Dan ini sangat berbahaya. Fa madhhabul khawarij yatafarra'u minhu furu'un qabihah. Maka mazhab al-khawarij itu bercabang, ya, bercabang darinya dengan cabang-cabang yang sangat jelek. Ya, ini semuanya jelek. Fala ta'taqidhu au tabil ilaih, maka janganlah engkau berakidah dengan akidah tersebut dan condong kepada akidah khawarij. Bal i'tabirhu mazhaban batilan, bahkan anggap, ya, anggaplah bahwasanya mazhab khawarij adalah mazhab yang batil. Ini harus kita yakini, bahwasanya mazhab khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, yang terjatuh ke dalam dosa besar, demikian pula mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin, bahwasanya itu adalah suatu keyakinan dan suatu amalan yang batil. Sehingga kalau kita meyakini, ya, kalau kita meyakini apa yang dilakukan oleh mereka, para hizbiyun, ya, berupa mudhaharat, demonstrasi-demonstrasi, kita menganggap ini adalah suatu tindakan yang benar, ini adalah tindakan yang tepat di masa kita sekarang ini. Kalau ada keyakinan seperti itu di dalam hati kita, maka, ya, kita telah terjatuh ke dalam keyakinan khawarij. Maka berhati-hati yang seperti ini, membenarkan tindakan mereka, apalagi diucapkan. Ya, kalau kita mengatakan misalnya itu aksi 212 misalnya, ya, aksi 212 ini adalah aksi yang benar, aksi yang dibenarkan di dalam Islam, maka seorang yang mengatakan perkataan seperti itu, dia telah terjatuh ke dalam pemikiran khawarij. dan mendukung pemikiran Khawarij. Walaupun dia mengaku seorang salafi, walaupun dia ya di dalam ceramah-ceramahnya berpenampilan sebagai seorang salafi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang Roja'iyun, sebagian dai-dai Roja, yang mereka membenarkan ya, membenarkan aksi-aksi demonstrasi. Seperti Khalid Basalamah dan yang semisalnya, ya Badru Salam, dan semisal mereka, yang satunya mendukung ya FPI, Front Pembela Islam, yang satunya lagi mendukung aksi demonstrasi besar-besaran ya 212. Mereka mendukung aksi-aksi tersebut. Apakah yang seperti ini dikatakan dakwah mereka adalah dakwah yang mengajak umat kepada pemikiran salaf? Sangat jauh. Sangat jauh apa yang diklaim oleh mereka, dai-dai sururiyun ya, ataupun roja'iyun yang ada di negara kita ya, di tempat kita ini, di Indonesia. Baik. Maka bal i'tabirhu mazhaban batilan, bahkan anggaplah ya, yakini bahwasanya mazhab Khawarij adalah mazhab yang batil. Wa hadza alladhi yara ra'yahum walau lam yaf'al mithla fi'lihim. Kata beliau, wa hadza alladhi yara ra'yahum walau lam yaf'al mithla fi'lihim. Dan ini kata beliau adalah orang-orang yang memiliki ra'yu, yang memiliki pendapat seperti pendapat mereka, walaupun orang tersebut tidak melakukan aksi seperti mereka, hanya sekedar dia meyakini dalam hatinya kalau aksi-aksi mereka adalah benar, maka dia Khawarij, tapi tersembunyi akidah Khawarijnya. Hati-hati kalau ada di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita ada pemikiran seperti itu, maka segera ya, segera kita tepis, segera kita buang dari keyakinan kita. Dan kita banyak-banyak belajar menuntut ilmu untuk membersihkan syubhat-syubhat yang ada. Apalagi seperti yang kita sebutkan tadi, sudah ya diucapkan dengan lisannya, misalnya dibicarakan misalnya ya, di tengah-tengah obrolan ya, ngobrol bersama ikhwan yang lainnya misalnya, membicarakan kejelekan-kejelekan pemerintah, hati-hati. Terkadang ya kita tidak sadar. Perkara-perkara seperti ini kita berbicara ya, berbicara masalah politik, berbicara masalah kenegaraan, terkadang tanpa sadar kita bisa terjatuh ke dalam pemikiran Khawarij. Kalau kita sudah membicarakan kejelekan dari staf-staf pemerintah, hati-hati. Maka hendaknya kita menjauhi ya. Menjauhi perkara yang seperti ini. Walau lam yaf'al mithla fi'lihim, walaupun dia tidak melakukan ya, dia enggak ikut demo misalnya, tidak ikut demo tapi sekedar meyakini atau mengatakan bahwasanya itu benar. Aksi demonstrasi tersebut benar. Misalnya. Fa kaifa billadhi yara ra'yahum wa yunaffidhu? Maka bagaimana dengan orang-orang yang memang jelas-jelas berpemikiran dengan pemikiran mereka dan dia menampakkan pemikirannya? Tentunya lebih parah. Ya. Ini lebih parah. Baik. Maka ini bait yang ke-34 yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah adalah tahdzir min aqidatil Khawarij, peringatan dari seorang berakidah dengan akidah Khawarij. Yang mana akidah Khawarij seperti yang kita ketahui ya, akidah mereka adalah apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini yang akidah mereka yang paling penting. Seorang pelaku dosa besar menurut mereka kafir. Yang kedua, mereka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin dan menghalalkan darah-darah kaum muslimin yang mereka anggap telah terjatuh ke dalam kekafiran. Sehingga kita tidak heran ya, apa yang dilakukan oleh para teroris di zaman kita sekarang ini. Siapa yang dibunuh mereka? Yang dibunuh mereka adalah aparat-aparat pemerintah, terutama polisi. ya, aparat kepolisian. Ini yang menjadi sasaran utama mereka. Di mana mereka melakukannya? Ya, mereka melakukan pertumpahan darah, melakukan pembunuhan terhadap oknum polisi tersebut di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Seperti beberapa kejadian yang pernah kita saksikan. Ya. Nah, bagaimana mereka membunuh polisi yang sedang sholat? Karena mereka meyakini kafir, padahal polisinya sedang sholat ya. Bukan sedang berpesta pora, berhura-hura, sedang sholat. Dibunuh oleh mereka, ditikam. Nah, karena mereka meyakini mereka polisi bukan muslim. Antek-antek pemerintah yang kafir, sehingga tidak heran. Nah, maka berhati-hati dari pemikiran yang berbahaya ini, dan hendaknya kita melindungi ya anak-anak kita, ya karib kerabat kita dari pemikiran ini berbahaya. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada bait yang berikutnya. Kata beliau, "Wala taku murjiyan la'uban bidinihi. Ala innamal murjiyu bidini yamzahu. Wa qul innamal imanu qaulun wa niyyatun wa fi'lun ala qaulin nabiy musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yammi wa fil wazni yarjahu." Berkata Nadhim rahimahullah di dalam bait yang ke-35 sampai ke-37. Ya, bait yang terkait dengan akidah Murji'ah. Akidah sesat yang berikutnya yaitu akidah Murji'ah. Kata beliau, "Wala taku murjiyan la'uban bidinihi." Dan janganlah engkau menjadi seorang murji. Seorang yang berpemahaman Murji'ah la'uban bidinihi, yang mereka bermain-main di dalam agama mereka. "Ala innamal murjiyu," ketahuilah, sesungguhnya ya Murji'ah, seorang murji, "bidinihi yamzahu," mereka terhadap agama melakukan senda gurau, bermain-main di dalam perkara agama. Nah, "wa qul innamal imanu qaulun wa niyyatun," dan katakanlah ya bahwasanya iman adalah qaulun wa niyyatun wa fi'lun. Iman adalah qaulun, perkataan, wa niyyatun, dan niat, keyakinan dalam hati, wa fi'lun, dan perbuatan anggota badan. "Ala qauli nabiyyi musarrahu," berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang musarrah, yang jelas. Ya, ini akidah Ahlussunnah. Meyakini bahwasanya iman adalah qaulun wa niyyatun wa fi'lun. Nah, nanti akan kita sebutkan ungkapan para ulama di dalam ya mengungkapkan definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. "Wayan kusu tawran bil ma'asi," dan akan berkurang kadar keimanan tersebut dengan ma'asi, dengan kemaksiatan. "Wa taratan bi ta'atihi yanmi," dan terkadang iman tersebut bertambah dengan ketaatan. "Wa fil wazni yarjahu," dan akan menjadi berat di dalam timbangan. Nah, maka ini terkait dengan akidah, peringatan dari akidah Murji'ah. Nah, kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, "Al-Murji'atu humu tarfu tsani al-muqabilu lil khawarij." Al-Murji'ah ini merupakan sisi yang lain, ya, kelompok yang lain yang merupakan lawan, ya, lawan dari Khawarij. Nah, dua-duanya kelompok sesat. "Wasummu al-murji'ata minal irja." Mereka dinamakan Murji'ah itu dari kata irja. "Wahwa at-ta'khir," yaitu ta'khir, mengakhirkan. Nah, mengeluarkan. "Li'annahum akharul a'mala an musammal iman." Karena mereka mengeluarkan amal, ya, mengakhirkan, maksudnya mengeluarkan amal dari penamaan iman. Ya, faqalu, sehingga mereka mengatakan apa? "Al-a'mal la tadkhulu fil iman." Kata mereka, amal itu tidak masuk ke dalam penamaan iman. Jadi amalan itu bukan bagian dari iman. Falau annal insana amana biqalbi wa lam yaf'al syai'an, fa lam yusalli wa lam yuzakki wa lam ya'ti bil awamir wa lam yatajannab bil muharramat fa huwa mu'minun indahum kamilul iman. Kata mereka apa? Nah, apabila ya seorang manusia dia beriman dengan hatinya, ya cukup dia beriman di dalam hati, walam yaf'al syai'an, dan dia tidak melakukan perkara apapun, tidak beramal sama sekali, walam yusalli, tidak sholat, walam yuzaki, tidak zakat, walam ya'ti bil awabir, dan tidak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan, walam yatajanna bil muharramat, dan tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, fahuwa mu'min indahum kamilul iman. Maka menurut akidah Murji'ah, orang tersebut adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Wa hadza madhhabun batilun wa fihi ta'tilun lil a'mali nihaiyan. Kata beliau, dan ini adalah madhab yang batil. Ya. Karena di dalam keyakinan ini itu akan menghilangkan amal secara total. Ya. Jadi cukup kalau seorang sudah beriman dalam hatinya, meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini Rasul, nah, maka dia sudah dikatakan mukmin walaupun dia tidak pernah sholat, ya, tidak pernah menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan, tidak menjauhi perkara-perkara yang dilarang, tapi cukup dalam hatinya dia beriman. Kata orang-orang Murji'ah, orang tersebut adalah seorang mukmin yang sempurna imannya. Nah, maka ini adalah mazhab dan akidah yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab sebagiannya. Bismillah, afwan. Terkadang ada seorang yang kecewa dari pelayanan dari pemerintah yang memang secara nyata terjadi. Kemudian orang tersebut menceritakan kejelekan yang dia alami kepada orang lain. Apakah perbuatan tersebut termasuk pemahaman khawarij? Mohon penjelasannya. Naam. Ya. Yang seperti ini termasuk perbuatan khawarij. Nah, menceritakan kejelekan pemerintah. Kalau kita mau berbicara kekurangan-kekurangan pemerintah, ya begitu banyak tentunya. Ya, pemerintah kita manusia biasa, tidak terlepas dari kekurangan. Ya, tidak ada yang sempurna. Banyak kekurangan. Ya, kalau kita mendapati ada kebijakan misalnya dari pemerintah yang tidak sesuai dengan hati kita misalnya. Ya, yang itu masalah dunia. Misalnya pemerintah menaikkan BBM atau misalnya, ya, nah kita tidak senang, maka tidak boleh untuk kita sampaikan, untuk kita ceritakan. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum min amirihi syai'an yakrahuhu fala yubdihi ala niyatam. Nah, barang siapa man ra'a minkum min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa di antara kalian yang melihat dari pemimpinnya yang dia tidak sukai, hendaknya dia bersabar. Ya. Nah, hendaknya dia bersabar. Nah, fa innahu laisa ahadun kharaja minal jama'ah famata fayamut mata mitatal jahiliyah. Karena tidaklah ada seorang yang dia keluar dari jama'ah, ini keluar dari ketaatan kepada pemerintah, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan matinya jahiliyah. Makanya seperti ini yang seorang terkadang tidak sadar, ya, terkadang sering, ya. Nah, di antara kita terkadang terjatuh ke dalam perkara seperti ini. Kadang asik ngobrol, ya kan? Tidak terasa ngobrol ngobrol masalah politik, ngobrol masalah negara. Nah, sampai kepada kebijakan-kebijakan tertentu terkait pemerintah, ya, kita sebutkan. Tidak boleh yang seperti ini. Makanya kita berhati-hati, ya, berhati-hati dari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan seorang kepada akidah khawarij. Kita bersabar, harus bersabar. Kalau mau menasihati, maka nasihati secara sembunyi-sembunyi, sampaikan surat kepada pemerintah. Nah, demikian pula kalaupun kita ceritakan kejelekan pemerintah, apakah ya terus kita mendapatkan solusi? Kan tidak. Nah, perkataan yang sia-sia. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah. Apakah Ustaz Dr. Haji Muhammad Ihsan LCMA, apakah Ustaz ini salafi? Wallahu alam. Ya. Anda tidak mengetahui. Nah, tapi kalau dari ciri-cirinya biasanya disebutkan Dr. Haji. Kalau seorang ustaz salafi biasanya tidak ada gelar hajinya. Nah, mohon nasihatnya kepada seorang orang tua yang memukul anaknya sampai membekas. Nah, ini anaknya yang curhat, ya, atau bagaimana? Nah, tentunya memukul, ya, memberikan takdib kepada anak-anak itu ada batasannya. Ya, tidak boleh melakukan pukulan yang itu sampai menyakitkan, yang sifatnya takdib. Yang diperintahkan bagi kita adalah takdib, bukan takdib. Nah, bukan menyiksa, tapi mendidik. Kalaupun memukul, ya mukul dengan mendidik, dengan batas-batas yang wajar. Seperti ketika kita memerintahkan anak-anak sholat, boleh untuk kita memukul ketika usia mereka sudah 10 tahun. Nah, ya, sudah 10 tahun, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memukul anak-anak yang tidak mau melaksanakan perintah sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum 'ashr, dan pukullah mereka ketika usia mereka sudah 10 tahun. Nah, apa hukum memakan kodok? Haram. Kodok tidak diperbolehkan, termasuk makanan yang haram. Apakah boleh mendahului imam karena hujan sehingga suara imam tidak terdengar makmum? Ya, hukum asalnya mendahului imam tidak boleh. Ya. Nah, tidak diperbolehkan mendahului gerakan imam, ini bisa membatalkan sholat. Nah, adapun kalau kondisinya lagi hujan, maka ini udzur. Ya, udzur. Nah. Dan yang lebih yang dianjurkan, ya, kalau dalam keadaan misalnya hujan ketika suara imam tidak terdengar, itu yang di belakang imam menyampaikan suara imamnya, ya. Kalau imamnya bertakbir, dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, disampaikan, ya, suara imam supaya yang lainnya mendengar. Ini ketika kondisi hujan, ya, yang di belakang imam. Makanya di belakang imam, ya, hendaknya orang-orang yang sudah dewasa, syabab, yang sudah berilmu, jangan anak-anak. Nah, sehingga dia bisa mewakili imam ataupun menggantikan imam ketika imam ada udur-udur tertentu, seperti batal sholatnya atau seperti tadi ketika hujan tidak terdengar yang lainnya, maka yang di belakang menyampaikan suara imam. Nah, kalau tidak terdengar juga, maka yang di belakangnya lagi juga diperbolehkan untuk menyampaikan suara imam. Nah, ini sepertinya curhat para santri ini. Apa hukum pertama kali membangunkan dengan cara memukul? Nah, ya kalau sulit dibangunkan, ya dipukul. Nah, apa hukum reunian? Nah, apa yang dimaksud dengan reunian? Kalau sekedar bertemu, berkumpul, ya, sesama keluarga misalnya, dan tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan, ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan yang bukan mahram, ini boleh, reuni. Reuni itu kan artinya bertemu kepada orang-orang yang kita sudah lama tidak bertemu, reuni. Ya, diperbolehkan kalau tidak ada mukhalafat, tidak ada penyelisihan syariat di dalamnya. Ya, tidak masalah. Terlebih kalau itu memang ada unsur menyambung tali silaturahmi seperti kepada keluarga, karib, kerabat. Ini tentunya sangat dianjurkan. Baik. Afwan, ana seorang pemuda yang memiliki syahwat yang tinggi. Dan bagaimana menjaganya agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan? Nah, sudah dibimbing oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, kepada para syabab. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasyabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil faraj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya, fa in lam yastati, apabila seorang belum mampu menikah, ya, hendaknya dia melakukan puasa. Nah, melakukan puasa ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melakukan puasa, melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, ya, belajar, murojaah, jangan melamun. Apalagi mendekati perkara-perkara yang di situ mengandung syahwat. Nah, ya. Sudah syahwatnya kuat misalnya. Nah, bermain HP dalam keadaan sendirian misalnya. Ya, sudah selesai. Nah, ya, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Nah, maka hendaknya mengikuti bimbingan Nabi ini selamat. Ya. Nah, berpuasa, banyak-banyak melakukan puasa sunnah, terutama thalabatul ilmi, alhamdulillah banyak kesibukan yang bermanfaat. Ya. Di tengah-tengah aktivitasnya menuntut ilmu di ma'had banyak. Nah, sehingga kalau seorang sedang berada di lingkungan ma'had itu dia manfaatkan dengan melakukan banyak hal-hal, perkara-perkara yang bermanfaat, sehingga itu bisa memalingkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah. Baik. Siapakah Syekh Jailani yang dibangga-banggakan oleh orang Banjar? Jazakallahu khairan. Wallahu alam ya. Siapa yang dimaksud Syekh Jailani di sini? Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau yang lainnya? Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sering diklaim oleh orang-orang sufi sebagai imam sufiyun, sebagai imam ulama sufi, maka ini adalah klaim yang batil, klaim yang dusta, tidak benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, beliau merupakan ulama, seorang ulama ya, ahlul ilmi dan ulama ahlul hadis dari kalangan mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Sehingga beliau ahlu sunnah. Ya, walaupun ada memang beliau ada pemikiran yang sedikit mengarah kepada pemikiran-pemikiran sufiyun. Ya, pemikiran sufi, tasawuf. Nah, tapi tidak sebagaimana akidah orang-orang sufi. Ya, kalau dikatakan ulama-ulama terdahulu, mereka dikatakan terjatuh ke dalam pemikiran tasawuf, biasanya tasawuf itu yang dimaksud adalah meninggalkan dunia, zuhud, ya, bukan amalan-amalan bid'ah. Seperti zikir 1000 kali misalnya, atau melakukan sholat-sholat sunnah yang bid'ah. Nah, kalaupun mereka melakukan perkara amalan, ya, kita mendapati di biografi para ulama kita, ulama salaf, ada amalan-amalan mereka yang itu amalan yang tidak disyariatkan, maka itu udzur bagi mereka. Ya, atau mereka mengamalkan itu sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka dan tidak bisa diklaim bahwasanya amalan mereka itu bisa mendukung amalan-amalan bid'ah kaum sufiyun atau yang semisal mereka dari kelompok-kelompok bid'ah. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.